السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan salah satu dari pegangan kaum muslimin, pedoman hidup mereka, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, masih pada bab tentang al-karam, kedermawanan, kemurahan dan menginfakkan harta di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annahum dhabahu syatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata bahwa saya pernah mereka menyembelih seekor domba. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini bertanya kepada mereka, kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha, ini apa yang tersisa dari seekor kambing itu atau domba tersebut. Qalat, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa darinya, artinya semua sudah dibagikan, kecuali katifuha, yaitu lengan atau tangannya. Illa katifuha. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini ya tentang sedekah. Apa yang telah diberikan itulah yang akan kekal. Dan ketika mereka, keluarga Nabi sallam, menyembelih seekor domba, kemudian beliau bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari seekor kambing itu yang disembelih itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal katifnya, lengannya, bagian A, tangannya atas. Sampai semuanya sudah dibagikan kepada ya, orang-orang yang dibagikan daging kambing tersebut. Yang tinggal hanya al-katif. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, baqiya kulluha, semua tersisa ya, yang tersimpan pahalanya, ganjarannya, karena yang dibagikan itulah yang dicatat pahalanya. Sedangkan yang tersisa ya, yang tidak tercatat ya, adalah yang belum dibagikan. Bagian dari kambing itu yang belum dibagikan, itu yang belum tercatat pahalanya, ganjarannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kita mengetahui tentang hak harta seseorang. Harta seseorang yang sebenarnya itu adalah apa yang telah dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, itulah hartanya. Adapun apa yang yang ada di tangannya yang dia tidak bagi, tidak infakkan, itu hakikatnya adalah menjadi milik orang lain. Seandainya dia meninggal, maka harta yang tidak diinfakkan itu akan menjadi hak ahli warisnya. Adapun apa yang dia infakkan, yang dia berikan, yang dia sedekahkan, itulah yang akan dipetiknya di akhirat kelak. Itu akan dipetiknya, karena itulah yang mendapatkan pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganjaran sedekah atau infak yang dia keluarkan kepada manusia atau kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi harta seseorang yang sebenarnya adalah apa yang dia infakkan kepada orang lain, kepada jalan-jalan kebaikan, kepada para fuqara wal masakin. Adapun yang ada dan tetap padanya, pada keluarganya, maka itu bukan miliknya. Nah, ini yang harus kita fahami. Jadi harta kita sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan kepada fakir, miskin, kepada jalan-jalan kebaikan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ini anjuran untuk bersedekah. Ya, anjuran untuk memperbanyak bersedekah. Selama kita memiliki sesuatu yang bisa kita sedekahkan, sedekahkanlah pada orang lain, berikan pada mereka. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan pula tentang karam, kemurahan, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, ahlul baitnya. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, pemurah, mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita simpanan seorang mukmin ya untuk di akhirat kelak, yaitu apa yang dia infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan yakni suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia melakukan amal kebaikan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerimanya, Allah akan memeliharanya, Allah akan membesarkannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak akan diberikan balasan yang berlipat ganda dari apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan ketika di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an asma binti abi bakr siddiq radhiyallahu anhuma qalat. Dari asma ini adalah saudara dari Aisyah, dua-duanya adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Asma binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, yani Asma berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda atau berkata kepada aku, la tuki fayuki alaik. La tuki artinya la tadakhiri, jangan kamu menimbun, ya, jangan kamu menimbun yakni apa yang ada padamu, kelebihan harta, kelebihan makanan, kelebihan yang ada padamu, jangan ditimbun, jangan disimpan, ya. Fayukia alaika, alaiki, maka engkau pun yakni Allah taala akan memutus padamu yakni pemberiannya, ya. Karena engkau menyimpan, engkau tidak memberikan infak, engkau tidak memberikan kepada yang lainnya, nanti akan diputus. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni kepada Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, anfiqi au anfihi au infahi. Jadi anfiqi infakkanlah hartamu, berikanlah hartamu. Aw imdahi, ya. Imdahi, yakni berikan. Wala tuhsi, ya. Fayuhsi Allahu alaik. Wala tuhsi ay wala tumsiki. Dan jangan kamu menahan apa yang ada padamu dari kelebihan harta, kelebihan apapun, jangan kamu tahan dari harta itu, ya. Wala tuhsi. Fayuhsi Allahu alaiki, niscaya Allah akan yakni yumsiku anka ar-rizqa. Allah akan menahan rezeki kepadamu kalau kamu menahan, kamu tidak menginfakkan dari apa yang ada padamu. Wa yunakishuka al-hisab yaumil qiyamah, dan nanti harta yang kau simpan itu akan dihisab, ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Ini makna dari fa yuhsi Allahu alayki, niscaya Allah akan menahan, ya, rezekimu. Allah akan menghisabmu di akhirat kelak, ya. Oleh karena itu la tuhsi, janganlah kau menahan, tapi berikanlah, infakkanlah, ya. Karena nanti kalau tidak demikian akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan orang yang selalu memberi. Orang yang selalu mengalirkan rezekinya kepada jalan-jalan kebaikan, maka Allah akan mengalirkan padanya rezeki. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, ya. Namun di sini tentu perlu sesuatu dalam hal ini, yaitu keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang ketika dia akan memberikan, ketika dia akan infak, dia itu khawatir. Dia tidak yakin. Ada keraguan dalam dirinya. Jadi kata Nabi SAW kepada Asma, wala tuhsi fayuhsi Allahu alaiki. Dan janganlah engkau yakni menahan yang untuk memberikan pada orang lain. Niscaya Allah pun akan menahan, ya, pemberiannya kepadamu. Wala tu'i fayu'i Allahu alaiki. Ya. Wala tu'i fayu'i Allah alaiki. Wala tu'i wala tamna'i. Dan jangan kamu mencegah. Ya. Ma fadla anka. Jangan kamu mencegah sesuatu yang lebih padamu untuk kau berikan pada orang lain. Fayu'i Allahu alaiki. Niscaya nanti Allah pun akan menahan, ya, mencegah apa yang semestinya diberikan padamu, ya, karena engkau menahan, Allah pun menahan. Karena engkau mencegah dari memberi, Allah pun mencegah memberikan kepadamu. Nah, hadis ini adalah merupakan pendidikan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat beliau, yaitu salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau mengarahkan umatnya agar memberi apalagi yang lebih pada mereka, yang ada pada mereka, ya, yang tidak digunakan, tidak dipakai, berikan pada orang lain. Allah akan menggantikannya, ya. Sebaliknya, orang selalu menahan apa yang ada padanya, padahal itu mungkin tidak bermanfaat baginya. Dia menahan, dia mencegah, dia memutus dari manusia, tidak mau memberikan pada mereka, maka Allah pun akan menahan apa yang ada pada Allah dari memberikan kepada orang tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal, karena balasan bagi suatu amal dari jenis amal perbuatan tersebut. Ya. Orang yang selalu memberi, Allah akan memberi. Orang yang selalu mencegah, tidak memberi, juga nanti akan ada kesulitan baginya di dalam mendapatkan sesuatu, ya, dari apa yang dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu hadis ini menganjurkan kepada kita, yaitu, ya, untuk memberi, ya, anjuran untuk menginfakkan harta, memberikan harta, memberikan apalagi kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, berikan pada orang lain yang lebih bermanfaat bagi mereka, ya. Kemudian hadis ini menanamkan kepada kita yaitu keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mampu berbuat apa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Dan perlu dipahami, ya, juga dari hadis ini bahwa muamalah Allah kepada seorang hamba sesuai dengan muamalah hamba itu terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. ya. Maka ketika seorang berbuat baik pada orang lain, Allah akan berbuat baik padanya. Ketika seorang yakni menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibnya. Ketika seorang melepaskan atau membebaskan saudaranya dari satu kesulitan, Allah akan membebaskan dia dari satu kesulitan. Ya. Jadi muamalah Allah kepada seorang hamba sesuai dengan bagaimana muamalah hamba itu terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa larangan dari mencegah untuk memberikan sedekah. Ya. Kita dilarang. Apalagi karena dorongan kekhawatiran akan kemiskinan. Ya. Seorang tidak mau memberikan apa? Khawatir. Nanti miskin. Nah, ini satu yakni satu perbuatan, ya, satu pemikiran yang salah dan keliru. Ya. Padahal itu tidak boleh seorang mencegah dari memberikan sesuatu karena dia khawatir dia itu akan miskin dengan pemberian itu. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min sadaqah," bahwa tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah. Tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah. Nah, kembali pada apa yang saya katakan tadi, hal-hal seperti ini memerlukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus yakin, harus mantap dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Baru dia bisa menerapkan. Selama ada rasa ragu dalam dirinya, bagaimana ya? Kalau aku berikan semua apa tidak? Kalau aku berikan semuanya nanti aku tidak punya apa-apa. Kalau aku ini infakkan nanti aku ada akan berkurang dari hartaku. Inilah yang merupakan bisikan-bisikan syaitan kepada seorang. Tapi seorang kalau sudah hendak memberikan, yakinlah pada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Maka ketika seorang mengalirkan hartanya, mensedekahkan bagian dari hartanya di jalan-jalan Allah kepada hamba-hamba Allah yang memerlukannya, maka Allah pun akan mengalirkan rezekinya pada orang tersebut. Jangan ada kekhawatiran sama sekali, ya, tentang masalah ini. Harus yakin, thiqah pada Allah Ta'ala. Makanya, catatan pelajaran yang diambil dari hadis ini, tidak boleh seorang itu mencegah dirinya dari memberikan, menginfakkan sebagian dari hartanya. Karena apa? Karena takut hartanya itu habis. Karena takut kemiskinan. Ya. Tidak. Allah tidak pernah menghitung-hitung pemberian kepada seorang hamba yang selalu memberikan pada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Allah akan memberikan yang berlipat ganda kepada hamba tersebut. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan al-jaza min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama, ya, dari jenis perbuatan yang sama. Seorang selalu memberi, Allah akan memberi padanya. Seorang yang mencegah, Allah akan mencegah dia. Seorang yang memuliakan manusia, hamba-hamba Allah, Allah akan muliakannya. Seorang yang menghinakan hamba-hamba Allah, Allah pun akan menghinakannya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan bagi suatu dari jenis amal yang sama, ya. Maka hati-hati, wahai kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam kita bermuamalah dengan hamba-hamba Allah, dalam kita bermuamalah kepada hamba-hamba Allah, ya, orang yang bermuamalah pada hamba-hamba Allah dengan baik dan akhlak yang mulia dan kecintaannya karena Allah, Allah akan bermuamalah dengannya sesuai dengan muamalah dia kepada Allah Ta'ala, kepada hamba-hamba Allah tersebut. Sebaliknya, ya, orang yang juga jelek dalam muamalahnya kepada hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan memperlakukan sesuai dengan muamalah dia kepada hamba-hamba Allah tersebut. Ya. Maka dari itu, berpedoman pada dalil Quran dan Sunnah, inilah yang terbaik dalam kita bermuamalah dan semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran terakhir yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang yakin akan kekayaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah dan kemurahan Allah Azza wa Jalla, ya, dan bahwasanya Allah zat yang maha pemberi, zat yang maha kaya, maka dia tidak akan apa pelit, dia tidak akan bakhil dalam menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia tidak akan pelit, dia tidak akan bakhil dari apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia pun akan berikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul bakhili wal munfiq, perumpamaan seorang yang bakhil, seorang yang pelit, dan orang yang selalu menginfakkan hartanya, selalu memberikan hartanya jalan Allah, kama thali rajulaini alaihima junnatani min hadidin, ibarat dua orang yang di atas mereka itu ada dua perisai, masing-masing memakai perisai yang terbuat dari besi, min thudiyihima, dari dada mereka, ya, mereka pakai baju perang, ya, di atas dada mereka. Jadi ini perumpamaan orang selalu, orang yang pelit dan orang selalu menginfakkan hartanya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kama thali rajulaini alaihima junnatani min hadidin min sudiyihima ila taraqihima, ibarat dua orang yang mereka memakai baju besi, baju perang, mulai dari sudi, dari arah dada, susu mereka, sampai ke tulang selangka. Dari sini ke atas sampai tulang selangka. Itu perisainya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabagat. Adapun orang yang selalu menginfakkan hartanya, maka tidaklah dia infakkan hartanya itu melainkan baju besi ini akan berkembang, ya, sabagat, yani imtaddat wa ghattat, akan berkembang dan menutupi seluruh tubuhnya, ya, aw wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu. Jadi orang selalu menginfakkan hartanya, ibaratnya baju besi itu akan terus berkembang, membesar, sampai menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan sampai kepada jari jemarinya dilindungi oleh baju besi tersebut. Wa ta'fu wa atharuhu, dan akan menutupi, yakni semua apa yang ada pada orang tersebut, dalam diri orang itu. Bahkan langkah-langkah kakinya pun akan ditutupi oleh baju besi itu, sehingga kalau dia jalan, ya terhapus asarnya. Wa ammal bakhil, kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, adapun orang yang pelit, ya, orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya tidak memberikan, fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Ketika dia tidak memberi, tidak ada keinginan untuk menginfakkan suatu pun dari hartanya, maka baju besi itu yang dipakainya akan menempel pada tubuhnya, laziqat kullu halqatin makanaha, tidak berkembang, akan tetap di tempatnya. Fahuwa yuassi'uha, dia berupaya untuk mengembangkan baju besi ini yang ada pada dirinya, tapi tidak bisa. Fala tattasi', namun tidak bisa mengembang, ya, sehingga tidak terlindungi itu tubuhnya. Sedangkan orang yang selalu infak, ya, dengan sendirinya baju besi yang merupakan pelindung bagi dirinya, ya, dari sesuatu yang dia tidak inginkan, akan menutupi, setiap kali dia infak akan menutupi tubuhnya. Subhanallah, perumpamaan yang demikian indahnya, Ya. Perumpamaan yang demikian indahnya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baru kita dengar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di dalam mengajarkan ilmu, di dalam menyampaikan agama Allah ini, salah satu metodenya adalah dengan memberikan perumpamaan. Karena dengan perumpamaan-perumpamaan itu akan memberikan kejelasan, ya, memberikan kejelasan kepada orang yang kita jelaskan tentang agama itu. Dan ini metode Al-Quran dan metode sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan dalil kepada manusia, adalah dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang digambarkan oleh Nabi Alaihissalam dalam hadis ini, perumpamaan antara orang yang bakhil, yang pelit, dan orang yang dermawan, dan orang yang selalu menginfakkan hartanya, ya. Dan harta kekayaan yang ada pada diri seseorang itu perlu diketahui. Ada harta yang bersifat materi, ya. Yang kedua adalah harta yang dimiliki oleh seorang, yaitu yang merupakan sifat-sifat kemuliaan yang ada pada dirinya. Ini kekayaannya, ya, yang ada pada dirinya. Sifat pemaaf, bagian dari kekayaan diri seseorang, perangai yang mulia, ya. Kebaikan, rahmat kepada hamba-hamba Allah, ya, memiliki rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Ini bagian dari sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Jadi, kalau seorang pun berbuat apa yang ada dalam dirinya dari sifat-sifat yang mulia, cuma diamalkan, dia praktekkan, dia lakukan kepada manusia, maka Allah pun akan memberikan, ya, kepada hamba tersebut. Namun di sini perumpamaan diberikan oleh Nabi Alaihissalam adalah perumpamaan tentang harta yang diinfakkan. Orang yang bakhil dan orang yang selalu memberikan, menginfakkan hartanya dan memberikan pada orang lain. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan dari menginfakkan harta, memberikan, mensedekahkan harta itu kepada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu dari penghapus-penghapus dosa. Ya. Penghapus kemaksiatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Bahwa orang selalu menginfakkan hartanya, ya, di antara manfaatnya bahwa harta itu akan melindungi dirinya dari azab Allah. Yang digambarkan dalam perisai yang melindungi orang tersebut. Bahkan tidak hanya itu, menghapus bekas-bekasnya. Ini menunjukkan menghapus dosa-dosanya. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah yang dia diberikan, infakkan oleh seorang pada orang lain, ini akan menghapus, ya, memadamkan api dosa itu sebagaimana air memadamkan api. Karena perbuatan dosa akan memberikan berdampak pada apa? Panas. Ya, azab. Wal-iyadzubillah. Sebaliknya amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan akan memberikan ketenangan pada diri seseorang. Ketentraman pada diri seseorang. Ya. Dan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu memberikan sedekah. Ya. Allah menjanjikan pada mereka barokah, barokah pada hartanya. Ya. Allah menjanjikan pertolongan Allah kepada mereka. Allah menjanjikan yaitu menutup auratnya, aibnya. Ya. Dan mencegah dia, menjaganya dari al-bala. Ya, menjaganya, memeliharanya dari bala. Karena salah satu hikmah dari sedekah adalah menolak bala itu. ya, menolak atau mencegah datangnya bala. Ini salah satu hikmah dari sedekah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang pelit itu akan mendapatkan simpanan di akhirat kelak akibat dari pelitnya. Simpanannya adalah api neraka. Ibarat orang yang menyimpan api, orang yang pelit itu. Jadi dia akan menemukan, kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, dia tidak bertobat, dia akan menemukan apa yang disimpan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, akan yakni membuka, akan mempermalukan orang yang pelit itu di hari kiamat kelak. Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naudzubillah. Ya. Sebaliknya, orang yang selalu memberi, ya, Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Dan ini bisa dirasakan. Dalam kehidupan kita ini bisa dirasakan. Bahwa amal-amal kebaikan, termasuk salah satunya adalah menginfakkan, memberikan sedekah, akan memberikan ketentraman dalam jiwa seseorang. Dalam diri seseorang. Sebaliknya, orang yang pelit, atau orang berbuat dosa, ini akan memberikan kesempitan dalam dirinya. Ya. Ketidaknyamanan dalam dirinya. Karena sifat pelit tadi. Dan karena maksiat-maksiat dilakukan, menjadikan dunia ini sempit. Karena maksiat. Ya. Karena dosa. Maka dari itu, dengan berbuat baik pada hamba-hamba Allah, menjadi orang yang pemurah, dermawan, seorang akan mendapatkan keberkatan dalam hidupnya, ketentraman dalam hidupnya, apalagi orang-orang yang berakidah sahihah, yang berakidah yang benar, bermakna hati yang benar, ya, ini semua dihiasi dan perangai yang mulia, maka sempurnalah, insyaAllah, kehidupan seorang mukmin. Hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi, rahimahullah ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin. Barang siapa yang dia memberikan sedekah. Ya, dia memberikan sedekah senilai ya, satu buah kurma. Hanya senilai satu buah kurma. Min kasbin thayyibin, tapi sedekah ini dari harta yang dari pekerjaan yang baik, bukan dari harta yang haram. Ya. Dia memberikan sedekah dari harta yang halal yang baik. Wala yaqbalullah illa thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminih. Maka Allah Ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Dan kedua tangan kanan Allah, kedua tangannya adalah kanan. Fa inna Allah yaqbaluha bi yaminih. Dan Allah menerima, niscaya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha, kemudian Allah akan memeliharanya. Allah mengembangkannya li sahibiha, bagi orang yang memberikan sedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian yang dia memelihara anak dombanya atau anak untanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai dia menjadi seperti jabal, seperti gunung. Dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjelaskan keutamaan bersedekah. Man tasaddaqa bi adli tamratin. Sedekahnya hanya sedikit. Seakan-akan tidak ada artinya. Yaitu satu biji kurma, satu buah kurma. Tapi dari harta yang halal, min kasbin thayyibin. Karena kalau dari harta yang haram, Allah tidak menerimanya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu as-salat bila wudu. Allah tidak menerima salat tanpa wudu. Ya. Wala shadaqatan min hulul. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang tidak halal. Allah tidak menerima. Allah menerima yang baik. Wala yaqbalu Allah illa thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Kecuali yang baik. Yang baik itu adalah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang memberikan sedekahnya, walaupun sedekah itu kecil, tapi dia ikhlas karena Allah SWT, dari hasil pekerjaan yang baik, yang halal, Allah menerimanya. Ya, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, dan Allah akan memelihara harta itu. Allah memelihara sedekahnya. Dan Allah akan memberikan balasan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, ibarat seorang memelihara anak binatangnya, anak kambing, anak unta, atau anak kuda, dipelihara sampai besar. Ya, demikian Allah memelihara sedekah seorang hamba yang mukhlis karena Allah, dari harta yang halal walaupun sedikit akan dibesarkan ganjarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang al-halal at-tayyib, dari yang halal dan yang baik. Adapun dari haram tidak. Karena Allah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha suci, Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang suci dan yang baik. Maka semua jenis sedekah yang diberikan dari hasil yang haram, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau ada orang, dia bilang saya, atau dia mengatakan bahwa dia akan korupsi, dari hasil korupsinya dia bangun masjid, Allah tidak terima sedekahnya itu, karena dari hasil yang haram. Atau dia mencuri, hasil curiannya dibagikan kepada fuqara masakin, Allah tidak menerima, karena dari hasil curian, bukan dari hasil yang halal. Ada orang mengumpulkan riba, harta riba dikumpulkan, dia niat dia untuk membagi-bagikan pada fuqara masakin, Allah tidak menerima, karena riba itu adalah kotor, sampah, ya. Maka Allah tidak menerima sampah itu. Allah menerima amal yang baik, amal yang mulia. Oleh karena itu pola fikir yang ada pada sebagian kaum muslimin bahwa dia ketika ingin mencapai mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan niat bahwa dia akan memberikan pada fuqara masakin, akan memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan sedekah, ketahuilah bahwasanya tidak ada pahalanya dari apa yang dia kerjakan itu. Karena Allah tidak menerima yang kotor. Allah tidak menerima yang najis. Allah menerima yang bersih, ya, yang suci. Suci lahirnya, suci batinnya, ya. Hatinya ikhlas ketika memberikan. Barang yang diberikan pula adalah barang yang halal dari kerjaan yang halal. Itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Niatnya mukhlis karena Allah, bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian manusia, ya. Maka amal-amal manusia hendaklah selalu, atau amal seorang mukmin selalu dibersihkan. Bersihkan dari batinnya niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian berikan yang terbaik bagi hamba-hamba Allah. Berikan yang terbaik bagi hamba-hamba Allah, maka Allah akan menerima apa yang disedekahkan, yang diinfakkan oleh seorang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan berlipat ganda bagi satu amal kebaikan, satu amal soleh, salah satunya sedekah yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla dari harta yang halal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu tentang tangan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan, tapi jangan digambarkan. Tangan Allah dan tangan manusia. Ketika seorang menggambarkan tangan Allah dan tangan manusia, maka dialah musyabbih. Ya. Dialah mujassim. Karena dia menggambarkan. Tapi ketika seorang beriman dan sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan pada kita dalam Al-Quranul Karim dan diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, kita beriman sesuai dan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, itulah orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Berita yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sifat-sifat Allah. Dan kita tidak diperintahkan untuk menggambarkan, untuk membayangkan bagaimana sifat itu. Kita tidak diperintahkan untuk membayangkan, menggambarkan bagaimana sifat itu, atau menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk Allah. Tidak. Kita diperintahkan beriman. Adapun kaifiahnya, bagaimananya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Tapi yang terpenting bagi kita beriman dan menetapkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang lebih mengetahui atau yang paling mengetahui tentang dirinya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang paling mengetahui tentang Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberitahukan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya. Maka kita wajib beriman dan mengimaninya sesuai dengan kebesaran, keagungan, keagungan Allah. Dan Allah tidak menyerupai hamba-hambanya dari sisi apapun. Allah tidak menyerupai dengan hamba-hambanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita tetapkan sifat itu. Jangan di otak-atik dan otak kita tidak akan sampai ke sana. Ya. Otak kita ini tidak akan sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita adalah beriman. Dan ini bagian dari iman kepada yang gaib. Dzalikal kitab la raiba fih. Al-Qur'an itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Salah satunya adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib. Dan tentang Allah, hal yang gaib kita tidak tahu. Tapi Allah beritahukan. Maka kita wajib beriman. Sami'na wa ata'na. Amanna billahi wa bi rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman para salaf, pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menetapkan, kita wajib beriman, dan tidak boleh menggambarkannya seperti apa, atau memalingkan maknanya kepada makna yang lain, atau berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengotak-atik tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akal-akal mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi falatin min al-ardi." Ketika ada seorang berjalan di tengah padang pasir, fasami'a sautan fi sahabatin, maka dia tiba-tiba mendengar suara dari segumpal awan, isqi hadiqata fulan, siramlah, yaitu turunkanlah hujan pada kebun si fulan, fatanahha dhalika sahabu, maka awan tersebut kemudian dia mengarah menjauh, ya, fa afraga ma'ahu fi harratin, lalu dia menumpahkan air, ya, di sebuah tempat, ya, fi harratin, yaitu satu atau bidang tanah yang penuh dengan batu, ya, di tempat berjalannya air. Fa afraqa ma'ahu fi harratin fa idza sharhatun min tilkash min tilkash fa idza sharjatun min tilkash siraj qad istaw'abat dhalika al-ma' kullah. Tahu-tahunya ada sebidang tanah, ya, atau air itu terbawa kepada sebuah tempat yang penuh dengan pada sebidang tanah itu. Fatatabba al-ma' فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ. Ketika air itu mengalir yang diturunkan oleh atas perintah Allah kepada awan menurunkan air itu, maka orang yang berjalan tadi, dia mengikuti aliran air tersebut. Karena air turun di satu tempat dan mengalir, ya, mengalir ke suatu tempat. فَتَتَبَّعَ الْمَأْ. Orang yang berjalan tadi mengikuti alur air tersebut. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءِ بِمِسْحَاتِهِ. Tahu-taunya ada seorang, ya, sedang berdiri di tamannya, di kebunnya. يُحَوِّلُ الْمَاءِ. Dia mengambil air itu ditumpahkan kepada ke kebunnya. Dan alat untuk memindahkan air itu. فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْمُكَ. Maka orang tadi yang mengikuti air tersebut, dia bertanya pada orang yang sedang menumpahkan air itu ke kebunnya. Wahai hamba Allah, ya Abdullah, masmuka, siapa namamu? Qal fulan, lismil ladhi sami'a fis sahaba. Kata orang itu, namaku fulan. Dia menyebutkan nama yang disebutkan perintah itu kepada awan tersebut. Wahai awan, tumpahkanlah air, alirkanlah air, turunkanlah air kepada untuk kebun si fulan tadi. Sebutkan namanya sama. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi. Maka orang yang ditanya tadi, pemilik kebun itu, berkata kepada orang ini yang mengikuti alur air tersebut, wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku? Faqal, maka orang itu menjawab, inni sami'tu sautan bis sahab. Sungguh saya mendengar suara di pada sebuah sekumpal awan. Alladhi hadha ma'uhu yaqul. Yang mana inilah airnya. Suara itu berkata, iski hadiqata fulanin lismika. Siramlah kebunnya fulan dan disebutkan namamu. Fama tasna'u fiha. Apakah yang kau lakukan dengan kebunmu itu? Jadi orang itu bertanya, kamu lakukan apa sih kebun kamu ini? Faqala ama idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Kalau ini yang kamu katakan, ya, yang kamu tanyakan, ya, tentang apa yang aku lakukan dari kebunku ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Sungguhnya aku melihat hasilnya bumi ini. Ini hasil ke kebun tersebut. فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ. Maka aku sedekahkan sepertiga dari harta, dari hasil kebun ini, aku sedekahkan. وَأَكُلُ أَنَا وَإِيَالِي ثُلُثًا. Dan sepertiganya lagi aku makan, aku dan keluargaku. وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ. Dan aku kembalikan sepertiga untuk kebun ini, sebagai bibitnya. Ya. Ini jawaban orang tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kisah ini adalah kisah yang benar, terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan kisah-kisah pada umat terdahulu banyak dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, bahkan dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah yang menakjubkan. Salah satunya adalah kisah tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan segumpal gunung, segumpal awan menyirami kebunnya fulan. Dan lalu turunlah hujan di satu tempat yang tidak menyerap air. Lalu mengalirlah air itu ke arah kebun orang itu. Ya. Kemudian orang yang mendengar tadi, dia berjalan mengikuti arah aliran air itu. Karena dia mendengar nama seseorang yang disebutkan di awan tersebut. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang memiliki kebun itu. Kemudian dia bertanya. Ya. Dan ternyata orang ini adalah orang yang selalu menginfakkan, mensedekahkan hartanya, ya, pada setiap yang berhak. Sepertiga hartanya dibagikan pada orang-orang yang berhak. Sepertiganya untuk dimakan, dia dan keluarganya. Dan sepertiganya sebagai bibit. Dia kembalikan ke kebun itu. Ya, simpannya ya, untuk pembibitan, kembangkannya untuk kelanjutan dari kebun tersebut. Maka Allah SWT Maha Kuasa untuk memberikan, ya, berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini semua memerlukan kembali pada satu kata, keyakinan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang dia infakkan, apa yang dia berikan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla berlipat ganda. Dan Allah akan berbuat sesuatu, dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat. Contohnya, awan diperintahkan oleh Allah untuk mengalir, untuk menurunkan hujan hanya untuk mengairi kebun orang ini. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang dapat mencegah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis-hadis yang kita dengar sebetulnya semua ini justru mendorong kita untuk semakin yakin pada Allah Ta'ala, ya, dalam semua hal, khususnya kaitan dengan apa yang kita kaji, yaitu dalam infak, memberikan sedekah, mengeluarkan harta, membelanjakan harta kepada jalan-jalan Allah, kepada jalan-jalan kebaikan. Harus dan penuh keyakinan, yakin pada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan balasan dan harta akan menjadi berkah. Tapi sebaliknya, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang membuat kali bagi hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala, ya, ketika akan memberikan infak, ya, ini, ya, yang tidak akan ada berkah pada hartanya, bahkan bisa jadi rusak. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun, yang satu berdoa pada Allah Ta'ala mengatakan, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang selalu menginfakkan harta mereka, berikan kepada mereka gantinya. Yang satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah pada orang yang selalu menahan hartanya, tidak mensedekahkan hartanya, berikan kerusakan pada hartanya. Ya. Dan doa para malaikat adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi realita. Harta yang dibiarkan, tidak diinfakkan, akan rusak. Sebaliknya, selalu diinfakkan, selalu diberikan, akan terus mendapatkan, ya, ganti, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, itu di dunia, belum di akhirat. Baru di dunia. Kemudian di sini tentu memberikan pelajaran pada kita, di antaranya apa yang pertama saya katakan tadi, kisah-kisah umat-umat terdahulu yang penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa di antara amal ibadah yang dengannya seorang mendekatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla adalah dia menginfakkan hartanya untuk kehidupan keluarganya, mencukupi mereka. Ini bagian dari ibadah, bagian dari nafkah. Bahkan yang paling afdal di antara apa yang diinfakkannya adalah untuk mencukupi keluarganya, mencukupi orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa ada para malaikat yang memang mereka bertugas untuk membagikan, memberikan rezeki. Ya. Atau para malaikat bertugas memerintahkan awan untuk kesana, kemari, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang karamatul awliya, bahwa sunnah wal jamaah beriman dan yakin akan adanya karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Ya. Siapa wali-wali Allah itu? Wali Allah itu bukan dukun. Ya. Wali Allah itu bukan sihir, bukan ini musuhnya Allah. Dukun, tukang sihir itu musuhnya Allah. Kalau mereka tidak bertobat. Tapi wali Allah itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih hati, berduka cita. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua hal ini. Yaitu orang-orang yang beriman pada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awliya Allah. Ya. Jadi wali Allah bagi orang berilmu jelas. Bagi orang jahil tidak jelas. Dukun dibilang wali Allah. Tukang sihir dibilang wali Allah. Ya, bahkan kadang-kadang tukang peramal, ya. Tukang peramal itu dibilang wali Allah Subhanallah karena kejahilan. Maka belajarlah ilmu. Ilmu agama, Quran dan sunnah dan pemahaman yang benar. Maka kita akan mengetahui dan bisa membedakan mana aulia Allah dan mana aulia syaitan. Mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan, semua dengan ilmu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah dimanapun Anda berada. Demikian penyampaian materi dari Ustadz Mubarak wa Ma'alim Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat 081-989-6543. Baiklah, di layanan lain telepon kita angkat. Silakan. Ya, halo. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, dengan siapa? Dari mana? Dari Pak Katirun, Papua. Silakan, Bapak. Ini Pak yang saya tanyakan. Baik. Tadi yang dibahas masalah sedekah atau infak. Naam, silakan. Saya ini orang kerja, pekerjaan buruh. Seandainya saya dapat hasil 1 bulan itu 1 juta terus tak impakkan yang 25 ribu, itu bagaimana Pak solusinya, atau sudah benar menurut Islam setiap bulannya dikeluarkan infak 25 ribu, begitu ya Pak? Katanya kalau 1 juta itu 2,5%-nya 25 ribu, saya impakkan 25 ribu setiap bulan, begitu Pak ya? Iya, kalau saya sudah dapat hasilnya ya. Begitu, itu bagaimana, sudah betul atau belum, tidak Pak itu menurut kacamata Islam. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, Ustaz, silakan. Iya, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari salah seorang pendengar di Papua. Beliau mengatakan bahwa beliau seorang kerja sebagai ya, buruh. Misalnya mendapat gaji 1 bulan itu 1 juta rupiah. Lalu beliau menginfakkan 25 ribu, yakni 1/40 dari 1 juta itu. Apa itu sudah betul? Yang perlu dipahami dalam masalah ini bahwa apa yang Bapak lakukan itu atau yang penanya lakukan itu adalah ketentuan dalam hal berkaitan dengan zakat. Ya. Berkaitan dengan zakat. Zakat itu kalau sudah sampai pada nisab tertentu, yaitu 85 gram emas yang dimiliki oleh seorang atau harta duit senilai 85 gram emas murni, maka dia mengeluarkan 1/40 atau 2,5% dari harta tersebut. Ini zakat. Adapun apa yang bapak terima, ya, itu bukan zakat. Bapak ini niat sedekah, tapi tidak perlu ada ketentuan. Bahkan bisa jadi uang 1 juta itu, apalagi hidup di zaman sekarang, mungkin tidak cukup untuk 1 bulan untuk biaya hidup 1 bulan. Ya. Apalagi misalnya di Papua, yang tentu harga komoditinya berbeda dengan di Jawa misalnya, di sana lebih tinggi. Ya. Maka pada hakikatnya tidak ada kewajiban untuk harus mengeluarkan 2,5% dari 1 juta 25 ribu. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau bapak mau sedekah silahkan, cuma jangan dihitung dengan 1/40 dari 1 juta, karena itu bukan zakat, itu sedekah. Boleh 10 ribu, boleh 15 ribu, mungkin suatu saat bisa jadi bapak bisa memberikan. Kadang kalau ada orang membutuhkan, mungkin bapak rela lebih dari 25 ribu, lebih dari 2,5%. Jadi kalau hal sedekah tidak ada hubungannya dengan persen-persenan. Dalam arti sekian persen, itu hanya pada zakat, harta zakat. Dan saya tidak melihat dari apa yang ditanyakan tadi, seorang penghasilan 1 juta 1 bulan, dia harus mengeluarkan 2,5%, tidak. Bahkan mungkin tidak cukup baginya. Bahkan bisa jadi yang demikian, ya, berhak menerima zakat. Tapi kalau seorang dengan ikhlas, dia ingin memberikan sedekah, boleh-boleh saja. Jadi bukan hal yang wajib, karena kaitan hitungan tadi itu ada hitungan berkaitan dengan zakat, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khair, mubarakallahu fikum. Masih di layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543. Nah, halo, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana bapak? Ini dari Merauke, Pak, Papua. Silakan bapak, di Merauke ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, silakan pak. Ini saya mau tanya, Ustaz. Baik, silakan. Betul. Nah, di tempat Ana kan ada pembangunan masjid, dan Ana juga mau bersedekah itu untuk mu'alaf yang Papua, yang baru masuk mu'alaf itu orang asli Papua. Bagaimana, Ustaz? Yang paling utama itu sedekah untuk masjid kah untuk sedekah untuk mu'alaf yang asli orang Papua? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Ustaz. Silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang seorang yang dia melihat dua sisi dengan apa yang dimilikinya. Tadi ada dua hal, dia memberikan pada masjid atau memberikan pada mu'alaf. Nah, di sini tentu seorang kalau dia memiliki penghasilan yang cukup memadai dan ada kelebihan, bisa dibagi duakan, sebagian dia sedekahkan di masjid, sebagian untuk mu'alaf, maka lakukanlah hal itu. Itu yang terbaik, ya, itu yang terbaik. Tapi misalnya seorang dia tidak memiliki kecuali hanya bisa memberikan salah satu dari dua hal itu, ya. Nah, ini kembali kepada kondisi yang ada. Kalau dia memandang bahwa untuk pembangunan masjid ini banyak orang yang memberikan, ya, artinya sudah mencukupi orang yang mensedekahkan, yang memberikan untuk membangun masjid. Sementara untuk memberikan pada fuqara, untuk para mu'allaf itu hanya sedikit, maka alihkanlah harta itu kepada mu'allaf. Berikan sedekah itu kepada para mu'allaf. Untuk apa? Menarik hati mereka. Dan untuk menunjukkan bahwa Islam ini dan orang muslim adalah orang yang baik, ya. Orang yang berbagi kepada hamba-hamba Allah, apalagi kepada kaum muslimin, mu'allaf yang baru memeluk Islam. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang lain, ya. Orang muslim subhanallah memiliki kesabaran, ketabahan, ya. Maka mereka melihat, memandang semua apa yang menjadi yang bermanfaat bagi mereka. Ketika ada pembangunan masjid, ada kelebihan harta, berikan pada pembangunan masjid. Ketika ada juga kelebihan harta untuk orang-orang mu'allaf, berikan pada mereka. Maka seorang lebih tahu tentang keadaan ekonominya, penghasilannya, disinilah kemudian kita bisa membagi, ya. Jika bapak melihat bahwa orang bantu masjid sudah banyak yang sedang ada masjid, sementara sebagian ada hanya sedikit yang berikan pada mu'allaf, berikanlah sebagian dari harta atau sedekah itu kepada mu'allaf. Tapi kalau bapak melihat, ya, padahalnya melihat bahwa orang-orang yang memberikan para mu'allaf itu sudah banyak, mereka kumpulkan sumbangan yang untuk memberikan, menyantuni para mu'allaf itu, ya, sementara masjid ini juga memerlukan bantuan, tapi tidak banyak memberikan bantuan, maka alihkanlah harta itu kepada atau sedekah itu ke masjid. Jadi seorang lebih mengetahui tentang keadaan suatu tempat, demikian pula kebutuhan, ya, dilihat kebutuhan. Kalau mereka betul orang-orang mu'allaf itu memiliki kebutuhan yang lebih besar, berikan dan dahulukan mereka, ya. Insya Allah dua-duanya ada kebaikan, atau salah satu dari dua ini yang bisa kita lakukan, semuanya insya Allah adalah baik dan akan Allah berikan kepada kita balasan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan Ustaz. Demikian pertanyaan terakhir, mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Yang diajarkan atau diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang terjadi di New Zealand hari Jumat yang lalu adalah suatu peristiwa yang menunjukkan bagaimana kesabaran kaum muslimin, ya, dan bagaimana kekejaman sebagian dari orang-orang yang memusuhi Islam, ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang sangat mengetahui kemanusiaan, ya, yang sekarang ini di perguruan-perguruan tinggi kita diajarkan tentang humaniora, ya, ternyata itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah, nabi yang memiliki rahmat kasih sayang kepada umat manusia. Ketika kaum muslimin akan menaklukkan satu negeri, ya, maka beliau berpesan kepada pasukannya, jangan kalian membunuh orang-orang yang berada di biara-biara mereka, yang mereka bukan muslim, ya, yang mereka adalah kufar. Nabi SAW mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada pasukannya. Demikian pula Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya membawa wasiat Nabi SAW ini agar jangan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Ini nilai kemanusiaan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah. Dan kita lihat bagaimana kenyataan realita mereka yang menggembar-gemborkan tentang kemanusiaan, ya, dan toleransi dan seterusnya, ternyata justru mereka lah, atau sebagian dari mereka itulah yang melakukan tindakan terorisme terbesar. Di saat orang muslim dalam keadaan bersiap-siap sholat Jumat, ya, dan bangga membunuh sekian banyak. Tapi kebijakan pemerintah New Zealand juga kebijakan yang baik, dan umat Islam tidak perlu membalas, ya. Insyaallah di balik kejadian itu akan semakin banyak orang yang mempelajari Islam dan memeluk Islam. Dan Allah memiliki cara, Allah memiliki metode di dalam yakni hikmahnya dalam setiap ketentuan Allah SWT. Kita doakan semoga mereka yang mati terbunuh, mati syahid, mereka di hari Jumat sedang melakukan ibadah pada Allah Azza wa Jalla, dan datang ajal mereka oleh kebiadaban terorisme tersebut. Ya, dan kita marilah menunjukkan akhlak Islam yang mulia. Ya, akhlak Islam yang mulia, akhlak Islam yang demikian indahnya. Ya, ada hikmah di balik semua kejadian ini. Ya, agar kita semakin mantap dengan Islam, dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian, memberikan kepada manusia kenyamanan, itulah Islam, dan menginginkan kebaikan bagi mereka. Ya, agar hamba-hamba Allah mendapatkan kebaikan dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, semoga Allah mengampuni ya kesalahan-kesalahan mereka yang terbunuh, dan Allah menerima amal ibadah mereka, dan mereka menjadikan mereka sebagai syuhada, orang-orang meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus bersikap yang arif, bertindak yang bijak, ya, dengan tenang kita menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara kita, dan kita bisa dan mendoakan mereka semoga Allah yang memberikan kebaikan kepada kaum muslimin kapan dan dimanapun mereka berada, dan semoga Allah berikan hidayah, dan kejadian tersebut Allah berikan hidayah kepada hamba-hambanya yang belum mendapatkan hidayah, yang belum mendapatkan petunjuk, ya, supaya Allah berikan hidayah pada mereka untuk mengetahui bagaimana Islam dan indahnya Islam itu. Aqulu qouli hadza, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiru wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.